Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, keberadaan kita pada hari ini akan membahas suatu ayat, yaitu ayat yang akan memberikan penjelasan kepada kita betapa kondisi hari kiamat itu merupakan sesuatu kebenaran, dan itu pasti akan kita alami semuanya. Akan tetapi Allah menggambarkan bahwa kondisi hari kiamat itu benar-benar merupakan suatu hal yang sangat mencekam dan harus kita persiapkan agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang ketakutan pada saat itu. Firman Allah dalam ayat 48 dari surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya menggambarkan tentang kondisi hari kiamat yang akan terjadi ya nanti, dengan keterangan bahwa pada saat itu gunung-gunung akan dijalankan dan kemudian bumi itu akan diratakan, wahasyarnahum, kami akan kumpulkan mereka dan tidak akan kami tinggalkan satu orang pun. Jangan pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa terluput pada hari kiamat nanti. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwa segala perbuatan jahat yang kita lakukan, maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan, itu nanti akan terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan, apakah itu kebaikan atau keburukan, akan dicatat oleh malaikat yang ada di samping kita. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wasyimal wasyimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, akan bertemu dengan malaikat yang mencatat semua amalannya dan tidak akan meninggalkan satu titik pun dari setiap apa yang diucapkan, satu perbuatan pun dari apa yang dilakukan, itu semua dicatat oleh malaikat. Nah, di dalam keterangan 48 ini Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi ketika dikumpulkan nanti di hari mahsyar. Wa'uridu ala rabbika safal safa, semuanya akan dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris. Ya, ini adalah gambaran yang memudahkan kepada kita tentang bagaimana kondisi hari ketika kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam ketentaraan itu kalau sudah berbaris itu, ah sudahlah itu. Ya, sudah tercatat semuanya. Ya, inspeksi yang dilakukan kalau sudah berbaris itu akan sangat memudahkan. Begitu juga nanti di hari kiamat, ya. Wa uridu ala rabbika saffal. Semua akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana Allah menciptakan pada kali pertama sekali. Ya. Bukan merupakan suatu hal yang sulit bagi Allah untuk mengumpulkan semuanya, karena memang ketika menciptakan pertama sekali ternyata kita semua sudah dikumpulkan oleh Allah walaupun masih dalam alam ruh kita. Ya. Apakah pada saat itu orang-orang yang mati di lautan, orang-orang yang mati terbakar menjadi abu akan bisa dikumpulkan oleh Allah? Jawabannya sama saja. Mati tenggelam, mati di dalam perut binatang, mati terbakar menjadi debu, semua akan dikembalikan sebagaimana bentuknya kembali dan akan dihadapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan karena Allah akan menghisab setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Coba bayangkan kembali dan coba renungkan serta lihat kembali sudah seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Karena sebenarnya ketika memasuki tahun baru ini, kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 48 ini memberikan semangat bagi kita untuk lebih banyak beramal, untuk lebih mempertegas wawasan keakhiratan kita. Digambarkan wa'uridu ala rabbika shaffa, kelak nanti di akhirat Allah di menghadapkan mereka manusia di depan Tuhan atau di depan Allah shofa secara berbaris-baris. Gambarannya bagaimana? Orang yang berbaris sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi ada dua. Walaupun kita berada di baris yang sama, maka satu dengan yang lain bisa memiliki gambaran yang berbeda. Ada orang yang sumringah tersenyum manis, ada orang yang meratap menangis tersedu-sedu. Kenapa? Jangankan di akhirat, di dunia pun kita menemukan hal yang demikian. Sebagaimana kita contohkan, berbaris anak menerima raport. Bagi yang tidak pernah belajar seumur hidupnya, maka menerima raport itu adalah siksaan bagi dia. Bagi anak yang dapat menjawab semua persoalan yang disampaikan oleh guru atau dosen, maka mahasiswa dan siswa ini adalah sangat senang hati, karena ini adalah kesempatan baginya untuk meraih prestasi, hadiah, beasiswa atau apapun namanya. Maka ketika dihadapkan kepada hasil penilaian, yang raport merah wajar menangis. Namun bagi guru atau dosen yang bijaksana, tetap memberi motivasi kepada dia. Wahai anakku, ini bukan akhir dari kehidupan. Belajarlah bersungguh-sungguh, tahun depan moga-moga Anda berprestasi. Bagi yang sudah berhasil mendapatkan hadiah, prestasi, beasiswa, diharapkan kepada mereka, pertahankan dan jangan menjadi anak yang sombong. Mumpung masih di dunia, dan mumpung ayat ini masih kita baca, dan mumpung masih kita mendengarnya, dan mumpung masih di awal tahun, maka ini adalah motivasi dan inspirasi kepada kita. Bagaimana kalau sekiranya besok kita wafat? Menjadi mukmin seharusnya menjadi orang yang mendapatkan hadiah, menjadi orang yang mendapatkan prestasi, menjadi orang yang mendapatkan beasiswa seperti siswa dan mahasiswa yang telah belajar bersungguh-sungguh sebelumnya. Menjadi mukmin adalah hidup ini jihad dan perjuangan. Menjadi mukmin adalah menjadikan hidup ini sebagai ibadah dan menebar kebaikan. Sebaliknya, menjadi kafir adalah menyia-nyiakan waktu yang begitu banyaknya. Menjadi kafir adalah kufur nikmat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Raport merah bisa diulangi untuk dapat diperbaiki. Ada istilah semester pendek, ada istilah paket C, tetapi bila wafat dalam keadaan kafir, tidak ada kata kembali. Sesal kemudian tiada guna. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jainal, bahwa sebenarnya ayat ini merupakan inspirasi kepada kita untuk menyadarkan kita kembali bahwa sebenarnya masih ada waktu untuk berbuat. Masih banyak kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan di dalam kehidupan ini. Karena kalau tidak kita lakukan, maka kita nanti akan menyesal sendirinya. Tidak hanya menyesal nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kehidupan ini kita juga akan menyesal. Ada satu kata pepatah atau semacam nasihat berharga bagi kita, bahwa di dalam kehidupan ini Allah memberlakukan yang namanya hukum sunnatullah. Dalam artian setiap manusia harus berbuat di dalam kehidupan ini. Kalau tidak kita kerjakan suatu pekerjaan sekarang, maka kita akan mengerjakannya nanti, ya, pada waktu yang lain. Coba pikirkan pada saat suatu saat, misalnya seseorang pelajar, dia tidak belajar hari ini, toh besok dia juga harus belajar. Kalau besok dia tidak belajar, itu akan menjadi beban pemikirannya, karena satu saat dia harus belajar, karena besoknya dia akan ujian. Jadi tetap harus belajar, ya, karena memang itu adalah sunnatullah. Tidak dilakukan sekarang, nanti akan dilakukan pada waktu yang lain. Nah, kalau kita sudah melakukannya sekarang, maka nanti kali lain tidak akan perlu kita lakukan lagi. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, nanti pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu capek-capek lagi karena dia akan menikmati hasil dari perbuatannya. Sebaliknya bagi orang yang di dalam kehidupan ini tidak mau bekerja keras, tidak mau berbuat baik, Maka sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Ustaz Jainal, bahwa kelak nanti pada saat dikumpulkan pada hari kiamat, walaupun dalam satu baris, tapi akan ada orang-orang yang merasakan ketakutan, merasakan keresahan, karena dia tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan ketika dia masih menjalani kehidupan ini. Itulah yang akan terjadi, sehingga keluar ucapan-ucapan ya Allah, seandainya engkau kembalikan kembali na'mal salihan, ya kami akan melakukan perbuatan baik. Tapi sudah habis waktu, sudah berakhir, tidak ada kesempatan lagi, yang tinggal hanyalah penyesalan. Jadi cobalah melakukan ketika kita masih sempat, jangan tunggu waktu yang berlama-lama. Ketika masih sehat, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ketika masih punya luang, maka lakukanlah segala yang harus kita lakukan, karena nanti pada satu saat kita akan mengalami sakit yang membuat kita akan menjadi tertunda. Ketika kita akan mengalami waktu yang begitu sibuk sehingga kita tidak sempat lagi melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita masih dalam kondisi lapang. Dan lakukanlah ketika kita masih muda, karena kita tidak akan mungkin melakukannya nanti pada saat kita tua. Orang yang bekerja keras, belajar dengan baik, dia akan menikmati masa-masa tuanya dengan penuh nyaman, nyantai di atas kursi goyang. Tetapi ketika masa mudanya, dia adalah orang-orang yang hanya senang bermain-main, ngeloyor kesana kemari. Nanti pada saat dia sudah menginjak usia tua, dia harus mengangkat batu bata, dia harus mengangkat semen, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya harus dilakukan ketika dia masih kuat dan masih muda. Mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita. Mari kita tatap kehidupan ini dengan satu pandangan, bahwa kita harus melakukan hal terbaik pada hari ini, besok, dan juga hari seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.